Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih menerangkan tentang bab keutamaan salat dan sopan santun dalam salat. Gal Wagila li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma najiduhu min wasawisid dunya, faqala la an takhtalifa fiyal asinnah ahabbu ilayya min zalik. Wagila li akhar hal tuhadithu nafsuka fi salati bi syai', faqala wa hal syai'un ahabbu ilayya min as-salah hatta uhaddith nafsi bihi fiha. Wa ja'a sariku fa saraqa fars ar-rabi'i bin khaytham wa huwa fi as-salah, faja'ala an-nas yad'una alayhi, faqala rabi' laqad ra'aytuhu hina atlaqahu, faqalu law talabtahu fa akhadtahu minhu, faqala kana salati ahabba ilayya min al-farasi wa huwa minhu fi hal. Wa salla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ha'iti nakhlin lahu, faja'alati at-tayra tatiru min shajaratin ila shajara, wa ja'ala yanduru ilayha fa'alahahu dhalika an shay'in min salatihi, falamma arafa dhalika min nafsihi shaqqa alayhi, faja'ala dhalika al-ha'it kullahu fi sabilillahi lamma alahahu an salatihi. Wa gila libadihim, ini beliau Rasulullah Haddad memberikan percontohan bagi kita semua. Lihat perbedaan antara kita dengan orang-orang dahulu, para solihin. Di mana dikatakan di sini, pernah dikatakan kepada seseorang dari salafunas soleh, apakah kamu mendapatkan di dalam solatmu seperti yang kami dapatkan dari bisikan-bisikan, lintasan-lintasan yang berkaitan dengan dunia? Maka jawabnya, kalau seumpama berbeda di dalam diriku, umur-umurku atau gigi-gigiku, ahabbu ilayya min zalik, itu lebih aku senangi daripada yang demikian itu. Wa gila li akhar, pernah juga dikatakan pada yang lainnya, apakah pernah terlintas dalam sholatmu tentang sesuatu selain dari sholatmu itu? Maka dijawab oleh beliau, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat sehingga aku akan lintaskan dalam diriku sesuatu itu? Datang seorang pencuri, dia ingin mencuri kuda. Kudanya seorang yang soleh yang bernama Rabi bin Khaytham, sedangkan dia dalam keadaan sholat. Akhirnya semua orang mengejarnya, kemudian tapi terlepas. Dikatakan kepada Rabi, kamu tidak tahu bahwasanya kudamu telah hilang? Maka katanya Rabi, gal iya aku tahu, bahkan aku melihat ketika pencuri itu melepaskan kudanya dari ikatannya itu, aku melihat. Maka mereka mengatakan, kenapa kamu tidak ambil saja dia? Kenapa kau tidak kejar saja dia? Ambil saja tali kudanya, selesai sudah masalahnya. Apa kata dia? Ketahuilah bahwasanya sholatku lebih aku cintai daripada kudaku. Sholatku lebih aku cintai daripada kudaku, sehingga aku biarkan dia dan aku halalkan kudaku itu untuk dia. Dan pernah sebagian daripada sahabat Nabi Ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia pernah sedang sholat di kebunnya. Ketika beliau sedang sholat, akhirnya melihat seekor burung yang hinggap dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Dilihat dari satu pohon ke pohon yang lainnya, dilihat lagi. Sampai akhirnya ingat, oh iya, aku di dalam sholatku. Akhirnya dia menyesal karenanya. Kemudian dia datang kepada Nabi, dan kebun itu semuanya disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab satu kali dia melalaikan orang tersebut, sahabat tersebut, daripada sholatnya. Qultu, maka Ibnu Haddad mengatakan, kenapa ini kok bisa terjadi kepada mereka? Sampai dunia yang begitu berharga untuk kita, tapi bukan mereka. Dunia yang sangat berharga dalam pandangan mata kita, bagi mereka itu bukan sesuatu yang paling berharga. Kenapa mereka itu bisa demikian? Katanya Al-Habib Al-Haddad, wa hadza kulluhu li ma'rifati salafis salih radhiyallahu anhu bi jalalati qadri shalah wa idami mauqi'iha minad din. Dan ini semua sebabnya itu adalah karena mereka itu termasuk golongan yang sangat tahu akan keagungan daripada nilainya salat dan kedudukan sholat itu daripada agama seseorang. Oleh karena itu, maka dia itu anggap bahwasannya selain daripada sholat itu adalah sesuatu yang kecil. Begitulah mereka pandangan-pandangan orang dahulu itu seperti itu. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu yang teragung. Sesuatu yang berkaitan dengan akhirat itu yang teragung. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, di mana persepsi Nabi, esensi Nabi terhadap mereka yang cerdik, mereka yang cerdas itu adalah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Hari ini berapa aku beramal kebaikan, hari ini berapa aku beramal kejelekan. Ketika dia ingat daripada amal kejelekannya, dia bersyukur karena itu hanya karena hidayah dari Allah SWT. Ketika dia mengingat akan perbuatan buruknya, maka dia cepat-cepat bertaubat. Itu artinya muhasabah. Itu salah satu daripada komponen-komponen orang yang cerdas. Yang kedua, dia tidak melakukan suatu amal pun, perbuatan apapun, kecuali selalu diidentikan dengan akhiratnya. Ini berguna enggak untuk akhirat itu? Berguna dilaksanakan. Tidak berguna tidak dilaksanakan. Inilah sebabnya kenapa mereka itu mendahulukan sholat daripada dunia dan seisinya. Karena mereka sangat yakin. Mereka itu sangat yakin dengan hadis Nabi yang berbunyi, ya gulub nu adam mali mali wa ma maluk. Itu sangat mereka yakini. Dunia itu layurat. Harta itu gak bakal kemana-mana. Dibiarkan gak dibiarkan, kalau Allah menghendaki itu masih tetap milik kita, milik kita. Mereka itu pasrahnya itu begitu luar biasanya kepada Allah SWT. Tawakalnya itu begitu luar biasanya kepada Allah Taala. Oleh karena itulah, maka mereka-mereka para salafun as-saleh itu berkat keimanan yang tinggi, dan itu tidak mungkin kita capai kecuali dengan amal kebaikan demi amal kebaikan, mentaati perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya, ditambah lagi dengan perbuatan amal-amal yang sunnah, jadilah kita itu termasuk orang yang mempunyai keimanan yang mendekati kesempurnaan. Kalau sudah sampai ke batas ini, jadilah orang yang semacam itu. Jadi oleh karenanya kita lihat salah satu contoh seperti yang terjadi kepada Al-Habib Umar Al-Muhdor atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana beliau ini anaknya yang masih kecil atau yang bungsu meninggal dunia, sehingga murid-muridnya, pencinta-pencintanya itu dan orang-orang yang di sekitar rumah beliau itu semua pada berdatangan untuk bertakziah kepada Habib Umar ini. Dari saking banyaknya muazzinnya yang memberikan takziah kepada Habib Umar, sampai pintu rumahnya itu jebol dari saking banyaknya orang-orang yang datang ke rumah Habib Umar untuk bertakziah. Akhirnya apa katanya Habib Umar? Aku heran kepada kalian semua, begitu besarkah musibah yang berkaitan dengan dunia terhadap kalian? Demi Allah, kalau seumpama aku ketinggalan takbiratul ihram dalam sholat, takbiratul ihram bersama imam, itu saja aku ketinggalan, itu lebih besar aku anggap daripada musibah yang sedang aku alami sekarang ini. Nah, kenapa demikian? Karena sudah pikirannya akhirat. Pikirannya hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau tertipu musibah-musibah apapun, maka mereka itu tidak tergoyahkan sekalipun, walaupun sedikit tidak tergoyahkan. Karena apa? Mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita tidak punya sekarang ini. Coba kita seumpama ada handphone taruh di depan. Makanya kalau kita salat lebih baik harta yang kita punya itu taruh di mana? Samping kanan, samping kiri, belakang atau di depan? Kalau belakang enggak mungkin deh kayaknya. Handphone taruh di belakang enggak mungkin kayaknya. Salah satu alternatif enggak di kanan, kiri atau depan. Nah, lebih baik mana? Kanan, kiri atau depan? Lebih baik kalau depan. Kenapa? Karena kalau kita letakkan di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, apalagi di belakang kita, maka pikiran kita itu lebih banyak terarahkan kepada benda itu, sehingga kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Tapi kalau dalam, kalau ada di depan kita, paling kita kalau ketika terpampang kepada mata, mungkin terpikirkan tentang handphone itu, tapi merasa aman sudah. Sehingga dunia yang kita pandang sesuatu yang paling besar, yang paling berharga, melebihi daripada akhirat, aman ada di depan sudah, nggak bakal diambil orang gitu. Daripada taruh sebelah kanan atau sebelah kiri, apalagi taruh di belakang gitu. Nah, tapi lebih baik lagi ya, taruh di kantong, jangan diselenkan tapi dimatikan. Jadi tidak terganggu kita ketika kita sholat gitu. Karena begitulah salah satu tanda bahwasanya setan itu selalu menggoda kita, membisiki kita, dan menjegal kita untuk kita berbuat kebaikan adalah, kita lihat, ketika kita sendiri pun enggak lagi beraktivitas apapun, kita bengong aja, enggak bakalan terlintas hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya, kecuali yang kita tampak atau kita pandang. Tapi begitu kita sholat, subhanallah, semua pikiran-pikiran yang tadinya tidak terpikirkan datang semuanya. Siapa mendatangkan? Ya siapa lagi? Bukan musuh kita, setan itu. Karena sholat ini adalah resep. Sholat ini adalah kuncinya. Pokoknya itu sholat. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri itu beliau mengatakan, man ahsana sholatahu ahsanallah dunyahu. Wa man asa'a sholatahu asa'allahu dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, sholatnya dilaksanakan dalam keadaan khusyuk semuanya, maka semua urusannya lancar. Urusan dunianya lancar. Tapi sebaliknya, kalau sudah sholatnya tidak benar, maka lihat, urusan dunianya juga tidak benar. Kalau seumpama ada yang tidak seperti itu, ketahuilah, itu adalah istidrat sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itulah Allah Ta'ala firman kepada kita. Na'udzubillah, orang yang mendapatkan istidrat semacam itu bukan orang yang mendapatkan kemuliaan, tapi orang yang sangat dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah salat tapi uangnya banyak melimpah. Dia enggak pernah salat tapi haji setiap tahun dan sebagainya. Ini orang yang kena istidrat yang semacam ini. Jadi hati-hati, ini adalah perasaan-perasaan yang semacam ini yang mengatakan bahwasanya saya enggak pernah salat, saya enggak bertobat, saya enggak dekat kepada ulama, tapi saya biasa-biasa saja, saya dapat rezeki gampang-gampang saja. Enggak benar tuh apa yang dikatakan orang guru-guru itu atau dai itu atau ustaz itu. Hati-hati yang semacam ini. Ucapan itu sangat-sangat didengar oleh Allah SWT dan itu sebuah pertentangan dengan Allah SWT. Ambil satu contoh. Ini ada orang Madura. Tapi yang Madura jangan tersinggung karena saya sendiri Madura. Ini ada orang Madura. Dia kaya raya di Surabaya. Salah satu contoh ini bagaimana Allah Ta'ala itu membalasnya begitu cepatnya. Dia mengatakan kepada teman-teman dekatnya, saya tidak pernah suan sama ulama, saya tidak pernah hadir pengajian, saya tidak pernah mengeluarkan zakat, tapi saya setiap tahun melaksanakan haji. Kalau puasa Ramadan saya berangkat umroh. Berapa banyak itu keluarga saya berangkatkan umroh. Uangnya melimpah, istrinya 4. Pokoknya semua kebaikan ada di dia. Dia bangga dengan hal itu. Hati-hati dengan yang semacam ini. Subhanallah Pak. Seminggu kemudian, celakaan dia. Kakinya yang sebelah kiri terlindas oleh truk yang besar yang fuso itu. Habis. Hancur. Dibawa ke Keramanjangan. Katanya Keramanjangan, dokter di sana harus diamputasi. Berteriak dia bilang, apa mau dipotong kakiku? Enggak, tidak, saya punya uang banyak, saya akan obati sampai saya bisa berjalan lagi dengan dua kaki ini. Dengan sombongnya dia malam begitu berangkat dia ke Singapura. Di sana di Singapura katanya dokter bisa, tapi diterapi dengan laser. Udah sekian bulan, tambah keluarkan hartanya terus sampai habis, rumahnya dijual, mobilnya dijual, sampai habis hartanya. Di sana 6 bulan lebih tapi belum sembuh juga. Akhirnya toh akhirnya diamputasi juga itu kakinya. Habis uangnya. Ini yang namanya istidraj. Di dunia sudah ditampakkan oleh Allah SWT, gimana di akhirat? Yang contohnya di akhirat ya seperti orang ini. Mungkin saja orang semacam ini oleh Allah Ta'ala tidak disadarkan. Tidak disadarkan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan cobaan itu di dunia. Tapi terus-terus tambah banyak kekayaannya, tambah gak zakat, dia melakukan riba dan lain sebagainya. Terus ditumpuk, akhirnya dia meninggal dunia. Uangnya menikmati anaknya, istrinya, ahli warisnya. Sementara dia akan diazab satu demi satu dari harta yang telah dia kumpulkan itu. Di akhirat melebihi lagi, na'udzubillah. Lebih baik kita terkena musibah dunia daripada musibah akhirat. Ya sekarang kita seakan-akan lebih baik kita mendapatkan kenikmatan di dunia, walaupun kita di akhirat dalam keadaan tersiksa, na'udzubillah. Itu pandangan orang-orang yang salah, yang sangat-sangat pendek wawasannya. Mereka tidak tahu, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya kalian para manusia dan juga para jin mendengar bagaimana kerasnya pecutan daripada malaikat ketika mengazab ahli kubur, satu kali saja dengar, maka niscaya semua manusia di alam dunia ini semuanya akan pingsan karenanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan ini. Dan mendengar azabnya kubur, semua binatang, semua hewan kecuali astakalain, manusia dan jin tidak mendengarkan. Seandainya mereka mendengar, maka pasti tidak mendengarkan seorang jin pun maupun seorang manusia, kecuali pasti akan pingsan karenanya. Itu baru azab kubur, pemula itu, pembuka bagaimana di azab akhirat. Oleh karenanya para hadirin, kita ini sekarang ini tinggal nunggu waktu. Mau dikemanakan waktu kita? Kita sudah banyak tertipu. Kalau kita melihat kaum muslimin sekarang ini benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat kritis. Jauh sekali daripada ajaran Nabi Muhammad itu jauh. Kalau dihitung-hitung dari mulai jam 6 pagi atau jam 4 pagi dia bangun dari tidurnya sampai dia tidur lagi, maka lebih banyak umumnya kaum muslimin itu berdosa daripada mendapatkan pahala, na'udzubillah. Sebabnya satu, gak ada lain. Kenapa? Kebodohan. Gak belajar. Coba mereka belajar, mereka takut. Coba mereka belajar, mereka mendapatkan keberkahan. Cukup suatu firman Allah yang menjadikan sebuah bukti bagi kita bahwasanya semua kebaikan, semua keberkahan, semua sebab-sebab kebahagiaan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau seumpama semua penduduk bumi ini, semua penduduk kota itu, semua penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami pasti akan membuka bagi mereka keberkahan langit, keberkahan bumi. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wa minal ard. Dari atas langit, dari bumi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala keberkahan itu. Walakin kadzabu, tapi mereka membohongkan. Mereka enggak percaya. Mereka mengira bahwasanya apa diucapkan oleh guru-guru, ustaz-ustaz itu, para dai itu adalah sebuah banyolan. Kenapa? Biasa sudah. Mimbarnya juga dikotori. Dai-dainya juga tidak menghormati mimbar itu. Dibikinlah mimbar itu seperti lawakan. Sekarang ini bukan waktunya lagi lawakan. Sekarang ini kritis, kesian kaum muslimin itu. Mereka hanya mau dibayar hanya untuk memberikan banyolan-banyolan saja. Na'udzubillah. Ingatkan mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Sebentar lagi mereka akan mati, kita semua akan mati. Apa yang akan kita persiapkan nanti bertemu dengan Allah SWT? Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita termasuk diceritakan Allah Ta'ala. Berapa ayat dalam Al-Quran telah disebutkan. Yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi wa yagulu ya laytani takhattu ma'arrasuli sabila. Berapa banyak orang itu yang menggigit jarinya. Seraya dia berkata, andai kata saja saya mengikuti seorang guru itu, seorang rasul itu, dan mengikuti jejaknya, maka aku tidak akan menjadi seperti ini. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita juga seperti yang disifirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Jangan sampai terjadi pada kalian, kata Allah Ta'ala, ketika datang sudah kematian kepada salah satu dari kalian, barulah dia akan menyesal, barulah dia akan berkata pada Allah Ta'ala, "Gali Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk memperbaiki amal salahku, untuk menambah amal salehku." Apa kata Allah Ta'ala? Itu adalah kalimat isapan jempol belakang, enggak bakal terjadi. Habis, ma'am wafat, yang sudah berlalu habis sudah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Nabi SAW telah bersabda, "Al-birru la yabla waz-zambu la yansa wad-dayyan la yamut. Faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan." Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, bahwasanya kebaikan itu tidak akan dilupakan, tidak akan sirna. Apa yang kita lakukan, sedekah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, semua yang kita berbuat baik, senyum di depan saudara kita sesama muslim, membantu mereka, berakhlak yang baik dan sebagainya, pasti dicatat oleh Allah Ta'ala. Enggak bakal tersirna, enggak bakal dihapuskan. Asalkan sesuai dengan prosedurnya, karena Allah kita melaksanakannya. Wa dzambu la yunsa, dosa kita enggak bakal dilupakan. Kita lihat bagaimana sekarang ini. Alat-alat perekam video dan sebagainya itu bikinan manusia. Sekarang kita direkam, 100 tahun lagi kita bisa melihatnya. Itu bikinan manusia, bagaimana dengan bikinan Allah SWT? 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah bersabda, nanti ketika kita berada di padang mahsyar, maka akan ditancapkan oleh Allah Ta'ala sebuah layar yang sangat lebar. Semua yang kalian lakukan di dunia akan ditampakkan oleh Allah SWT. Kita katakan itu mustahil? Mungkin pada 500 tahun lalu kita katakan itu enggak mungkin. Tapi sekarang sudah ada alat video. Bikinan manusia, gimana dengan bikinan Allah? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Ta'ala? Manusia diciptakan Allah Ta'ala yang hanya diberikan wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu sedikit daripada ilmu Allah. Masih banyak lagi daripada ilmu-ilmu Allah. Sebelum ada 3G, sebelum ada handphone itu dulu, itu para aulia itu sudah menggunakan ilmunya Allah. Kita ambil contoh itu, Habib Syekh Surabaya, Habib Syekh Butuh Putih. Itu beliau pernah naik kereta dari Surabaya ke Jombang. Sampingnya ada Belanda, seorang menir Belanda. Maka dia katakan, kaum muslimin itu terkebelakang dalam hal teknologi. Dia bilang gitu, mengecilkan kaum muslimin. Akhirnya katanya Habib ini, "Bukankah kamu punya anak yang ada di Australia?" Dia terkejut. "Dari mana kau tahu?" Ini teknologinya kaum muslimin yang didapatkan langsung daripada Allah. "Kalau kau mau menggunakan teknologi ini, kamu tulis surat. Sebentar saja aku akan sampaikan kepada anakmu." "Enggak mungkin." "Coba saja tulis." Tulis suratnya. Dipegang sama beliau, dimasukkan ke dalam kantongnya. Dalam waktu yang sekejap diambil lagi dari kantongnya surat balasan daripada anaknya. Persis seperti tulisan anaknya sendiri. "Gal, dari mana ini?" "Gal, ini teknologinya Allah SWT." "Enggak mungkin," katanya. "Tapi dilihat tulisannya pas, sesuai, persis, betul." Akhirnya apa? "Kamu masih belum mengakuinya juga, Gal. Lihat dari sini," dibuka. Dibuka lengan bajunya Habib Syekh ini. Subhanallah, terlihat di situ layar televisi. Dia ngelihat bagaimana anaknya sekarang lagi ngapain anaknya sana-sana. Belum ada 3G, sudah 3G sudah digunakan oleh Habib Syekh Butuh Putih. Enggak ada apa-apanya, itu bikin manusia, itu dengan izin Allah. Hanya soal yang ditampakkan pada seorang wali Allah. Bagaimana kalau Allah ingin menampakkan kepada kita semua? Takutlah para hadirin. Marilah kita sama-sama untuk masih diberikan kesempatan hidup. Kita gunakan sisa umur hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, "Ya hasratan ala ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Alangkah ruginya itu hamba-hamba itu. Setiap kali datang seorang da'i berpidato, maka dikatakan, "Ini da'i cari uang lah, ini da'i." Jadi diejek-ejek, tidak dihormati. Mereka itu hanya penyampai, penyampai dakwahnya Allah, penyampai dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel." Ulama umatku itu bagaikan para nabi Bani Israel. Cuma saja, hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Mereka itu penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan mereka. Apa yang diucapkan mereka, dengarkan. Untung masih ada yang mengucapkan hal-hal yang semacam itu. Tapi ya beginilah. Kerusakan di antara masyarakat kita sudah sangat-sangat kronis. Kata Nabi, kalau ingin tercipta suatu masyarakat madani, suatu masyarakat yang diridhoi oleh Allah, maka tergantung kepada empat hal. Tergantung kepada ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama sekarang tidak dipakai. Tergantung kepada keadilannya para umara. Sekarang para umara sudah tidak ada yang adil. Kalaupun ada yang adil, sedikit. Saya masih terheran-heran waktu saya kemarin dakwah di Samarinda itu. Itu saya mendengar sendiri ketika wali kota itu memberi sambutan sebagai tuan rumah. Bukan di depan umum, tapi depan kita sebagai para ulama yang berkumpul tempatnya. Itu beliau berkata begini, "Bib, tolong doakan kami supaya kami terus eksis di dalam jalannya Nabi ini." Gitu. "Apa yang sudah Anda lakukan, Pak Wali?" Dia bilang gitu. "Saya alhamdulillah, Bib, saya sudah mulai menjabat di sini sekitar 1 tahun sekian bulan. Saya tidak pernah menyetujui setiap ada tempat hiburan atau tempat show-show yang akbar itu di tempat umum. Saya tidak pernah menandatangani. Saya takut nanti saya akan bertanggung jawab depan Allah SWT. Sehingga kalau semua memaksa, saya katakan kepada wakil Pak Wali ini, biar dia saja yang tanda tangan." Ternyata Pak Walinya, wakil walinya juga gak mau. Padahal kalau kita tanya kepada mereka yang paling basah, paling banyak uangnya itu tempat-tempat hiburan itu. Nah, tapi mereka gak mau. Hah, masih ada, semacam itu masih ada. Oleh karenanya, andai kata saja di Jawa Timur ini pemerintahannya itu seperti Kalimantan, nah, maka insya Allah kita seperti di Kalimantan. Jarang terjadi bencana-bencana, jarang terjadi. Kalau ada bencana, oh, enggak di Jawa Timur, ya di Sulawesi, di Sumatera. Tapi banyaknya di Jawa ini. Nah, kenapa ya begitu? Yang umaroknya enggak hormat kepada ulama, umaroknya enggak sesuai dengan aturannya, mereka tidak ada takut pada Allah, hanya numpuk uang terus, numpuk uang. Numpuk uang sampai kapan? Tinggal berapa tahun lagi dia akan meninggal dunia. Uangnya yang akan dihisab dia, sedangkan uangnya yang akan menikmati anak-anaknya. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang merugi. Oleh karenanya masih ada orang-orang semacam itu, masih ada. Dan itulah sabda Nabi SAW. Beliau itu dari 1400 tahun lalu beliau mengatakan, dan itu semua bukan berkat kita, tapi berkat Nabi kita Muhammad SAW. Di mana beliau bersabda, "Umatku semua dalam kebaikan. La yudra khayru ummati kal matari. La yudra khayruhu aw am awwaluhu am akhiruh." Umatku itu sama seperti air hujan. Air hujan itu kan bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan kan? Yang bermanfaat untuk tumbuhan itu pada awalnya, hujan yang pertama atau hujan pertengahan atau hujan akhirnya, kita enggak tahu. Bisa jadi hujan yang pertama yang bawa longsor, bawa musibah. Bisa jadi justru hujan yang pertama yang membawa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang di muka bumi ini, yang membawa manfaat. Bisa jadi yang pertengahan, bisa jadi yang akhir. Kita gak paham. Begitulah umatku, kata Nabi Muhammad. Kita gak tahu yang mana yang baik. Tapi yang pasti, setiap waktu, setiap zaman selalu ada yang baik daripada umatnya Nabi Muhammad ini. Siapa mereka? Pastinya sedikit, bukan banyak. Oleh karenanya Nabi Muhammad mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Untung bagi mereka yang dianggap aneh itu, dianggap deso, dianggap ketinggalan zaman. Nah, itu untung yang begitu. Biarin saja mereka yang mengatakan kita itu deso, kita pakaiannya seperti pakaian muslim begini, dilecehkan. Biarkan saja. Kita niru siapa? Niru Nabi Muhammad. Kalau kalian niru siapa? Niru bus itu, jos bus itu. Pakai celana dan sebagainya, pakai dasi. Kita niru Nabi Muhammad. Beginilah pakaian Nabi Muhammad. Bangga kita. Biarkan kita bangga dengan Islam. Biarkan kita bangga dengan ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita bangga dengan ajaran-ajaran mereka non-Islam itu. Oleh karenanya apapun yang kita lakukan, maka hendaknya identik dengan agama Islam. Biarkan kita termasuknya sedikit, biarkan kita diperolok-olok, asalkan kita bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Karena sesungguhnya yang sangat-sangat ditakuti oleh para musuh-musuh Islam ini sesungguhnya adalah mereka-mereka yang tetap konsisten di dalam agama Islam ini. Oleh karenanya saya masih ingat bagaimana dosen saya ketika saya di jenjang pendidikan S2 itu, Profesor Bawani. Beliau mengatakan begini, "Kaum muslimin itu di Indonesia hanya tinggal 15% saja." Saya heran kenapa dia katakan begitu, karena kadang-kadang profesor kan suka nyeleneh gitu. Akhirnya Pak, dia bilang, sesungguhnya kaum muslimin yang sebenarnya itu hanya 15% dan mereka itu adalah mereka-mereka yang berada di pesantren-pesantren saja. Mereka yang belajar-belajar agama saja, itulah yang benar-benar seorang mukmin yang masih konsis di dalam melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Tapi yang sudah di luar sana habis sudah. Kita lihat anak-anak muda kita begitu-begitu sangat riskan. Kita sangat-sangat beringis dalam hati kita. Kesian betul. Anak-anak kita sudah dibiasakan oleh guru-gurunya untuk bersalaman bukan dengan hidung, tapi dengan ada yang dengan pipinya, ada di sini, nggak tahu ada yang pakai di sini nggak gitu. Ini kan masih aneh, tapi orang tuanya membiarkan aja, meroba. Cium itu bukan dengan pipi, tidak, bukan dengan dahi, tapi dengan hidung. Untuk apa? Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah ibu-ibu guru itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengajarkan mereka seperti ini tidak lain dan tidak bukan kecuali sinetron itu. Itu televisi selalu mengajarkan begini. Untuk apa? Supaya menggerus keimanan kaum muslimin sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ibu guru mengatakan yang benar itu kalau mau cium tangan itu memang seperti itu. Di sini atau di sini di pipi. Kenapa demikian? Kalau di hidung takutnya salah satu siswa atau siswi itu kena pilek. Sehingga nempel di tangannya bu guru itu. Kemudian dicium lagi sama siswa berikutnya. Akhirnya ada pileknya. Nular kepada siswa berikutnya. Siapa bilang? Ini kan mengurangi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan yang memberikan penyakit itu adalah tangan itu yang ada bilaknya itu. Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak benar apa yang dikata Nabi Muhammad. La udwa. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada. Enggak benar itu. Nah, jadi seakan-akan seperti itu. Penggerusan. Dan tanpa kita sadari, anak-anak kita sudah diajarkan untuk jauh daripada keimanan yang sebenarnya. Oleh karenanya para hadirin, maka hendaknya kita harus merubah sedikit demi sedikit. Oleh karenanya Allah Ta'ala berpesan kepada kita dalam akhir surat Toha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluarga kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian untuk melaksanakan salat. Karena sholat adalah tonggaknya, sholat adalah pokoknya. Begitu pula semua menjalani agama ini, sabar, perintahkan mereka sedikit demi sedikit biar mereka itu melaksanakannya dan sabar dalam melakukannya. Kami tidak meminta kamu untuk mencari rezeki, kami akan memberi rezeki. Nah, itu yang diajarkan Allah Ta'ala seperti itu. Wal aqibatul taqwa. Sedangkan akhirnya kebahagiaan itu hanya milik-milik orang-orang yang bertakwa. Akhirnya kejayaan itu hanya milik-milik orang yang bertakwa. Akhirnya kemenangan itu hanya milik orang yang bertakwa. Oleh karenanya tidak ada kemenangan kecuali bagi mereka yang bertakwa. Jadi jalan satu-satunya adalah kita kembali kepada ajaran Nabi, ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya melalui para solehin, para ulama dan lain sebagainya, sehingga sampai kepada kita ajaran seperti ini. Ajarkan kepada anak kita bagaimana cara melaksanakan sholat. Ajarkan kepada anak kita supaya mereka itu benar-benar takut kepada Allah. Ajarkan kepada anak kita bahwasanya ini loh ajaran Nabi Muhammad yang membawa kebahagiaan, yang membawa tatanan, sebuah aturan yang membawa kita kepada keselamatan di dunia sampai di akhirat. Karena kalau menjalankan benar-benar aturan Nabi, tatanan Nabi, syariat ini, enggak bakal ada seorang mukmin yang dipenjara, enggak ada. Seorang mukmin yang dibenci, tidak ada. Semuanya pasti akan menyayanginya. Semuanya pasti akan menghormatinya. Semuanya pasti akan memuliakannya. Kenapa? Berkat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena semua ajaran Nabi itu akhlak yang baik. Semua ajaran Nabi. Semua ajaran Nabi itu supaya kita itu hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah dengan melaksanakan segala ibadahnya. Hablum minallah dengan menjauhi segala larangannya. Hablum minannas dengan berakhlak yang baik. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Semua kembali pada dua hal ini. Akhirnya kita minta kepada Allah SWT. Semoga kita semua dan berkat kita yang berada di rumah muliamu ya Allah. Berkat kita datang ke tempat yang mulia ini. Dengan tujuan yang mulia ini. Dengan membaca kitab yang mulia dan pengarangnya yang mulia ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang diselamatkan olehmu ya Allah. Selamatkan anak-anak istri kami ya Allah. Dari segala macam fitnah di zaman akhir ini ya Allah. Kuatkan keimanan kami. Tidak ada satu hari pun yang kami akan melaluinya kecuali pasti dalam hari-hari itu akan bertambah keimanan kami, akan bertambah keyakinan kami, akan bertambah ibadah kami, akan bertambah ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Kalau engkau kehendaki, maka pasti kami akan melaksanakannya ya Allah. Gampangkanlah kami untuk menjalaninya ya Allah. Ya Allah, berikan kami pada sisa-sisa umur kami ini kenikmatan untuk kami beribadah kepadamu ya Allah, baik dengan sholat kami, maupun sedekah kami, maupun haji kami, maupun umrah kami, maupun ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah. Jadikanlah kami merasakan kelezatan ini sehingga kami sangat yakin bahwasanya apapun yang dijanjikan oleh setan itu tidak benar, apapun yang dibisikkan oleh setan itu tidak benar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bersih hatinya, tidak ada sedikit pun perasaan iri, perasaan dengki, perasaan sombong, semua kerak-kerak hati engkau hilangkan ya Allah. Di tempat yang mulia ini sebagaimana engkau perintahkan kami untuk berdoa, kami berdoa ya Allah, maka sebagaimana engkau janjikan engkau akan mengabulkan doa kami, kabulkanlah doa kami semua ya Allah, bukan hanya untuk kami, tapi semua untuk keluarga kami, keturunan kami sampai hari kiamat nanti, dan untuk semua saudara kami daripada kaum muslimin semuanya ya Allah. Berikan kemuliaan bagi mereka, berikan kemudahan bagi mereka, hilangkan segala kesusahan dari mereka, sembuhkan segala penyakit dari mereka, dan jadikanlah mereka selalu ingat bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang hanya sekali-sekali mereka itu akan menghadapinya, menempuhnya. Jadikanlah kesempatan yang sangat emas ya Allah bagi mereka semua ya Allah, sehingga mereka tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim.